Kita lanjutkan apa yang sudah pernah kita bacakan dari Bawabit Fil Fitan Yahta Juha Kullu Muslim. Kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan ketika terjadi fitnah, di mana ini dibutuhkan oleh setiap Muslim. Kita sudah membacakan dua bodi. Yang pertama apa? Siapa yang tidak tahu, bahaya. Tidak punya senjata. Yang pertama itu, jangan mengikuti perasaan. Orang sekarang bilang jangan baper. Kemudian yang kedua, iyyaka wal ajala wal samia. Hati-hati dari tergesa-gesa. Tergesa-gesa dan hendaklah bersikap perlahan-lahan, jangan bercepat-cepat. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa, terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Kemudian kita baca yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Sulaiman hafizahullah ta'ala, الضابط الثالث إياك والجهل واحرص على العلم الشرعي. إياك والجهل واسبدا dari kejahilan. واحرص على العلم الشرعي, dan bersemangatlah terhadap ilmu syar'i. Ini wabit yang ketiga. Hati-hati dari namanya jahil. Yang masuk di dalamnya orangnya juga, orang-orang yang jahil. Waspadai mereka itu. Ihdharil jahla wahris alal ilmi syar'i, fa innal fitana min bidha'ati syaitan. Kata beliau, waspadalah terhadap kejahilan. Ya, waspadai kejahilan dan bersemangatlah terhadap ilmu syar'i. Karena fitnah-fitnah itu min bidha'ati syaitan, termasuk barang dagangannya syaitan. Di barang dagangannya syaitan adalah fitnah. وَبِضَاعَةُ الشَّيْطَانِ لَا تَرُوجُ إِلَّا مَعَ الْجَهْلِ. Dan dagangannya syaitan itu tidak akan laris melainkan hanya pada orang jahil saja. Jadi fitnah itu paling digemari oleh orang-orang jahil, karena dia akan berjalan bersama kejahilan. Karena itu kita lihat kebanyakan yang terfitnah itu adalah orang jahil yang jatuh dalam fitnah karena dia jahil. Fitnah syahwat atau fitnah syubhat. itu karena jahil. Amma ma'al ilmi fala taruju. Adapun bersama ilmu maka dia tidak laku. Tidak bisa dia berjalan bersama ilmu. Karena orang berilmu tahu bahwa itu adalah fitnah. Walidzalika ja'atin nususu mabniyatan ala mabniyat mubayyinatan fadlal ilmi. Karena itu nas-nas itu datang menjelaskan keutamaan ilmu. Belum bawakan ayat di sini. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kenapa? Karena semakin dia berilmu, dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak, makin dalam ilmunya, makin kuat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berilmu, maka dia pun semakin tahu. Qala al-ulama hasara Allah al-khashyata fil ulama libayani anna an-naf' al-haqiqiyya innama yakunu lil ulama. Tabliu para ulama mengatakan Allah membatasi al-khashyah rasa takut hanya pada para ulama untuk menjelaskan bahwasannya manfaat yang hakiki itu hanya dimiliki oleh para ulama. Manfaat dari ilmu yaitu melahirkan rasa takut. Gimana di sini pembatasannya? Kalau belajar bahasa Arab ada kalimat innama. Karena innama itu yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Innama ta'malu bin niyat. Amalan itu hanya terbatas pada niat. An-naf'ul kamil wal khasyatul kamilah allati tadullu 'ala al-khair wa tamna'u min asy-syarr innama takunu lil ulama. Manfaat yang sempurna dan rasa takut yang sempurna yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan melarang dari, mencegah dari keburukan itu hanya ada pada para ulama. Dan salat mengatakan al-fitnatu idha aqbalat arafahu ulama wa idha adbarat arafahu ad-dahma wa arafahu juhala wa nuwasa fihi ad-dahma. Fitnah itu kalau datang diketahui oleh para ulama, ini fitnah. Nanti sudah berlalu baru diketahui oleh orang-orang jahil. Baru keluar O-nya. Oh, begitu kita. Ternyata kalau baru datang, ribut. Biasa orang jahil begitu. Laris fitnahnya kalau sama orang jahil. Nanti akan datang juga. Buat dia yang keluar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta 'ala al-ilmi fi ahaditsa katsirah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dorongan untuk mengambil ilmu terhadap ilmu pada hadis-hadis yang banyak. Minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fil ardi hatta al-hidan fil ma. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ala innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wa dirhama. Wa innama warasal ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafiyah. Syariah Tirmidzi. Ya man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan. Salaka berarti seorang harus keluar dari rumahnya. Dia cari tariq, jalannya itu dicari, bukan ditunggu. Tunggu-tunggu grup saja, itu tidak salaka tariqan. Al-ilmu yukta, ilmu itu didatangi. Wala yukta alaih, bukan mendatangi, bukan didatangkan. Jadi kalau ilmu yang masuk di WhatsApp saja, ilmu yang mendatangi, bukan kita yang datang. Dan luar biasa manusia di zaman ini dipaksa. Tidak datang, kirim WhatsApp. Pokoknya harus tahu. Ya, fitnah juga begitu. Orang tidak mau tahu, ya dikirim pesan. Akhirnya tahu. Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya satu jalan menuju surga. Karena itu kalau kita pergi talim, keluar dari rumah, hadirkan dulu niat, jangan langsung keluar. Beri rumah pintu, kita yakin bahwa saya akan menempuh jalan menuju surga. Kalau saya dapat apa-apa di jalan, atau saya meninggal di jalan, saya pergi ke Masjid Luqmanul Hakim, insya Allah syahid. Kenapa? Karena saya pergi dengan niat menuntut ilmu. Insyaallah jalannya menuju surga. Dia diajak temannya, ayo kita tempuh jalan menuju surga. Ya di mana? Di waduk. Belajar. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha li talibil ilmi. Dan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Walaupun kita tidak lihat, ya semoga majelis kita ini, ya juga sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ridhon bima yasna, karena dia ridha terhadap apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Wa innal alima, dan seorang yang alim, la yastaghfiru lahu man fil ardi, benar-benar akan memohonkan ampun untuknya siapa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di bumi. Hatta al-hitan, bahkan hitan, hud ikan besar yang ada di laut. Kalau kita mungkin bilangnya ikan paus. Hingga ikan besar yang ada di lautan, filma, itu akan memohonkan ampun untuk mereka yang alim. Demikian juga yang pergi mencari ilmu. Karena seorang tidak bisa jadi alim kalau dia tidak menuntut ilmu. Tidak bisa ilmu itu didapatkan dengan duduk-duduk di rumah, kurung diri satu bulan tidak keluar, kemudian tiba-tiba dapat yang berita macam-macam. Bukan dengan bersemedi, tapi harus keluar. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid, dan keutamaan seorang yang alim di atas seorang yang abid, yang rajin ibadah, ya ahli ibadah, tapi dia tidak alim. Ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, itu seperti keutamaan bulan, bulan purnama maksudnya, ala sa'iril kawakib, terhadap seluruh bintang-bintang, seluruh planet-planet. Apalagi kalau purnama, tidak ada manusia yang mengingkari keindahan dan keutamaannya. Ala innal ulama warasatul anbiya, ketahuilah bahwa para ulama itu, mereka adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinar, dan para nabi tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, tidak pula dirham. Artinya tidak mewariskan harta. Karena itu diantara salaf mereka mengatakan al-ilmu warasatul anbiya wal-mal warasatul aghnia. Ilmu itu warisannya para ulama, adapun harta itu warisannya orang-orang kaya. Dan mereka mengatakan juga ilmu itu tidak habis, berbeda dengan harta, habis. Bahkan ilmu walaupun sedikit dibandingkan dengan harta yang banyak, mana yang lebih utama? Mana yang utama? Ilmu yang sedikit. Mau buktinya? Buktinya orang punya sedikit ilmu saja bisa menghasilkan harta yang banyak, ya kan? Berarti ilmu lebih utama daripada harta. Walaupun banyak hartanya, tapi kalau dia bodoh, ya habis percuma itu harta. Coba orang pintar, dikasih modal sedikit, insya Allah berkembang. Tapi kalau orang jahil, dikasih uang bertumpuk-tumpuk pun akan habis percuma, karena dia tidak punya ilmu. Orang pintar tambal ban, bisa menghasilkan harta atau tidak? Bisa. Itulah keutamaan ilmu. Kemudian ilmu itu menjaga pemiliknya, berbeda dengan harta. Kita yang jaga dia. Kalau punya harta, ditaruh di tempat yang aman. Sudah begitu ada lagi gemboknya. Kalau ilmu tidak, simpan dalam hati saja. Bersamaan dengan itu sudah digembok, manusia masih merasa tidak tenang. Takut kalau hartanya hilang. Takut kalau hartanya diambil orang. Kalau ilmu, takut diambil orang atau tidak? Justru senang kalau ditahu orang. Kenapa? Karena itu amal yang terus mengalir. Beda kalau harta, takut ditahu orang, tidak mau ditahu. Tapi kalau ilmu justru dia senang kalau orang lain mengetahuinya. Wa innama warasul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Jadi para nabi hanya mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta. Bahkan Rasulullah yang punya jatah 1/5 dari 2/5 meninggal dalam keadaan apa? Baju besinya tergadai. Ada utangnya. Ya bukan berarti kalau seperti itu tidak usah punya harta, tidak. Tidak dilarang. Tapi harta itu dia akan menjadi musibah ya, ketika tidak diletakkan sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena itu Rasulullah memberikan dua gambaran bahwa tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama seorang yang berharta, kemudian dihabiskan hartanya itu pada jalan-jalan kebaikan. Kemudian orang yang berilmu yang siang dan malam dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya, hasad bukan hasad yang tercela, di dalam artinya dia juga ingin seperti orang tersebut. Karena ibadah, ada ibadah maliyah, ibadah yang membutuhkan harta, ya ada juga yang badan saja, seperti sholat misalnya. Kalau haji tidak bisa pergi haji kalau tidak punya uang. Tapi bisa dapat pahala haji. Bagaimana caranya? Hadir di majelis ini. Rasulullah mengatakan man ghada ila masjid la yuridu illa ay yata'allama al-ilma aw yu'allimahu kana lahu ajru hajjin tamman hajjatuhu. Disebutkan kembali. Diasankan oleh Syekh Al-Albani. Siapa yang datang ke masjid, bersegera ke masjid, dia tidak menginginkan kecuali mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna. Karena tidak mau semangat. Kenapa? Karena pahala tidak bisa dilihat. Pahala tidak bisa dipakai beli beras. Tidak kelihatan. Tapi orang yang beriman, apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia dari dunia dan seisinya. Faman akhadahu akhadha bihawdin wadha. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Jadi ilmu, siapa yang ambil berarti dia ambil bagian yang banyak. Siapa yang tinggalkan berarti dia tinggalkan sesuatu yang banyak. Wa fil haditsil akhir dzukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam alimun wa 'abid. Fa qala fadlul 'alim 'alal 'abid kafadli ala adnakum. Sebutkan pada Rasulullah SAW tentang orang yang alim dan ahli ibadah. Kata Rasulullah, keutamaan seorang yang alim di atas seorang yang abid itu seperti keutamaan saya di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Lalu keutamaan ilmu dan para ulama. لأن العالم لا تروج عليه بضاعة الشيطان. Jadi orang alim itu tidak bisa diperdayai, tidak bisa tergoda dengan jualannya syaitan. Pernah lihat orang jualan apa lagi namanya? Ditambah. Siapa yang berkumpul? Nanti kalau tidak beli dikasih turun naik harganya. Jadi kalau di tempat saya namanya jadi-jadi. Ada dispenser pertama 200 ribu, nanti 150 ribu. Turun-turun. Siapa yang berkumpul? Orang-orang bodoh yang berkumpul di situ. Karena itu penipuan saja. Jadi laris bisa terpedaya sama orang-orang yang bodoh saja. Orang-orang ini. Ada penalim tidak demikian. Wa man ta'allama amina bi fadlillah makayid syaitan. Siapa yang belajar maka dia akan aman dengan keutamaan dari Allah, aman dari makayid syaitan, tipu daya syaitan. Wal ilmu syar'i silahun lil muslim. Dan ilmu syar'i itu adalah silah, senjata bagi seorang muslim. yatrul bihi syaitan, dengannya dia bisa mengusir syaitan. Fahuwa yud'i syubhat wa yud'i syahwat. Ilmu itu menjauhkan syubhat dan melemahkan syahwat. Bukan maksudnya melemahkan syahwat ya seperti yang kita pahami bahasa kita, tidak. Maksudnya keinginan itu akan menjadi lemah kalau seorang itu berilmu. Karena sebelum dia berbuat, dia akan mengilmui sesuatu. Ada manfaatnya atau tidak? Walidzalika qala al-Imam Sa'di rahimahullah, "Ilal hudida anna afdal al-minani ilmun yuzilu asy-syakka 'anka wad-darani." Belum makan ucapannya Imam ini Syekh As-Sa'di Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam Manzumah Qawaid Fiqhiyah. Ini mukaddim. I'lam, ketahuilah. Hudida, semoga engkau diberi hidayah. Anna afdhalal minani, bahwa nikmat yang paling utama, ilmun yuzilu syakka 'anka wad-darani, adalah ilmu yang menghilangkan keraguan darimu dan juga berbagai macam ad-daran. Daran itu segala keburukan, sesuatu yang jelek. Jadi yang paling utama dari nikmat adalah ya ilmu. Yuzilu syakka 'anka, yang bisa menghilangkan keraguan darimu. Yang ragu-ragu karena tidak berilmu. Tapi kalau berilmu, tidak ada keraguan bagi mereka. Wa yud'ifu syahwat, melemahkan syahwat, keinginan terhadap dunia. Sebelum dia berbuat, ya dia ilmui dulu. Ini tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ini belum dibutuhkan sekarang. Sehingga keinginan itu bisa, segala keinginan bisa dikendalikan. Nah, kita baca satu. Al-dhabitur rabi, dhabit yang keempat, indal ikhtilafi iyyaka was-shighar wadzamil kibar. Ini sering kita dengar. Dhabit yang keempat, ketika terjadi khilaf, perselisihan, iyyaka was-shighar, waspadai yang masih shighar, masih kecil, walzamil kibar, dan lazimi mereka yang sudah kibar. Idza waqa'a al-ikhtilafu fi amrin wa la siyama fil umuri allati qad tata'allaqu biha al-fitan fa iyyaka was-shighar. Bila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, apalagi perkara yang berkaitan dengan fitnah, maka waspadalah dari yang masih shighar, yang masih kecil ilmunya dan masih muda umurnya. Seperti juga berbicara ini. Fa iyyaka was-shighara walau kanu min thullabil ilmi, kata beliau, waspada dari yang masih shighar walaupun mereka termasuk penuntut ilmu. Walzamil kibar minal ulama, lazimi yang sudah kibar dari kalangan para ulama. Ulama kibar, ulama kibar menurut definisinya para ulama, bukan ulama kibar menurut definisinya orang-orang yang jahil. Kadang juga tidak kibar, tapi dikibar-kibarkan saja. Fa'inna sigara sinni wa syabab fihim hiddatu syabab. Ini ilahnya, kata beliau. Karena yang masih belia, yang masih muda umurnya, masih muda, ya para pemuda, mereka itu masih terdapat hiddah, sifat keras dan tajam. Kalau bicara, mengkritik tidak tahu. Bahasanya luar biasa. Umurnya masih muda, tapi kalau berbicara luar biasa. melampaui umurnya. Umurnya masih 30, tapi bicaranya sudah kayak yang 80. Coba lihat, kalau saya diam dan kamu diam, itu diucapkan oleh mereka yang gila. Kita pahami saja. Wa hararatus syabab, dan panasnya para pemuda. Yang biasa panas siapa? Pemuda. Ayo mari kita pergi tani. Tunggu dulu, kubai aduri yang satu, bawang-bawang mentongin yang satu ini. Banyak sekali komentarnya. Biasanya yang begitu siapa? Yang muda. Silakan kalau tidak percaya. Wa ajaratus syabab, dan ketergesa-gesaan pemuda. Jadi yang muda itu sukanya panas, keras, dan bercepat-cepat. Tidak bisa dimungkiri. Famahma balagha asy-syabu min al-ilmi baqiya hararatu asy-syabi fi wa tabqa ajalatu asy-syababi fi. Maka bagaimanapun seorang pemuda mencapai ilmu, masih terdapat pada mereka sifat panas dan bercepat-cepat. Apalagi ketika terjadi fitnah, yang paling banyak bicaranya dia muda. Maunya cepat dibantah, mau cepat, ya semuanya mau cepat. Kenapa tidak diselesaikan permasalahan ini? Ini umat sudah begini. Diam saja. Itu urusannya yang kibar. Yang kibar tidak bicara, tapi yang kecil banyak bicara. Gurunya tidak membantah, tapi dia membantah. Dan itu kita lihat di zaman kita. Dan saya ingat nasihat guru kami ketika saya di pondok 7 tahun atau 8 tahun yang lalu, ketika terjadi fitnah juga, dia belum pernah mengatakan bagaimanapun seorang murid tidak akan pernah bisa mengalahkan gurunya, meskipun lebih banyak hafalannya dan lebih bagus retorikanya. Beliau mengatakan, kenapa demikian? Karena dia masih muda dan dia tidak memiliki ilmu, di mana ilmu ini tidak akan dia dapatkan kecuali dia sudah lalui. Kata beliau, itulah ketuaan dan pengalaman. Ya, pemuda tidak akan pengalaman kalau dia belum tua, dan dia tidak akan tua kalau dia belum nabi. Karena itu kata beliau, makanya yang muda jangan banyak bicara, karena kamu belum tua. Ya, maksudnya ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, khilaf dan fitnah, ya jangan banyak bicara. Dan luar biasa, kami amalkan, alhamdulillah kami selamat. Jadi saat yang lain dia banyak bicara, dan kami lihat semuanya terbentang. Lebih 30 orang kecuali 2 yang selamat. Alhamdulillah. Selamat dalam artian ketika berlalu, ya hakikat permasalahan pun kami tahu. Walaupun sebenarnya sudah ditahu, tapi guru kami mewasiatkan, ya jangan banyak bicara. Sudah, kita tidak banyak bicara. Ya, bagi somatan aja, siapa yang diam, dia selamat. Jadi ketika terjadi khilaf, maka ambillah, lazimilah yang kibar. Hati-hati dari mereka yang masih muda, karena mereka biasanya bercepat-cepat. Kalau orang ribut, maunya cepat Islam, ya, semuanya orang mau. Kamu percepat pun kalau memang tidak bisa, sulit, ya tidak bisa. Kita harus menyatukan yang berselisih. Kamu siapa? yang tua saja yang belum bisa, apalagi yang muda. Akhirnya bikin apa? Bikin makan. Apa makannya? Sengaja bikinkan taling. Satu lagi bikinkan taling. Dia sangka dengan itu semua orang bisa menjadi satu. Pada kenyataannya pun tidak akan pernah bisa. Ammal kibar faqad jarrabu dunya. Adapun yang sudah tua, mereka sudah jarrabu ad-dunya. Kalau bahasa bebasnya kita, sudah banyak makan asam garam. Makanya yang tua itu baunya asam-asam dan asin-asin. Karena sudah banyak makan asam garam. Beda dengan masih muda, masih manis-manis, karena sukanya yang manis-manis. Karena yang kibar faqad jarrabu dunia, mereka sudah pengalaman dengan dunia ini. Wa arafu ahwalaha wa asraraha, mereka mengetahui keadaan-keadaannya dan rahasia-rahasianya. Mereka sudah tahu kalau semasalah seperti ini nanti biasanya ujung-ujungnya seperti ini. Wa kasarat fihi hiddatus syabab allati kanat, dan sudah hancur sifat keras dan tajam dari masa muda yang pernah ada. Makanya kalau ada yang tua tapi sifatnya juga masih kayak anak muda, wah itu berarti belum rusak sifat-sifat hiddahnya, perlu dirusak itu, menyelisih tabiatnya sebagai orang yang tua. Yang tua itu tenang, dingin-dingin, tidak sama yang muda ya, biasanya panas dan bercepat-cepat. Dalam segala hal pun memang demikian. Dalam urusan dunia juga seperti itu. Kalau lari, siapa yang paling kencang larinya? Ya anak muda. Namunnya orang tua. Fala yasduruna illa an ra'in qad ahkamuhu. Maka mereka tidak mengedepankan kecuali pendapat yang sudah mereka sudah ahkamuhu. Yang sudah dipahami betul-betul. Wa ilmin alimuhu, ilmu yang mereka ketahui dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena dia sudah tua. Kalau sudah tua, ilmunya juga tua. Semakin tua ilmu, semakin matang. Fahum anil ilmi yasdurun, mereka mengedepankan ilmu. Wa anil hikmati yafhamun, dan terhadap hikmah mereka sangat paham. Wa hadza la yatayassaru lisyabab, dan ini tidak mudah bagi seorang yang masih muda. Karenanya kalau kita masih muda, ya banyak-banyak bergaul dengan yang tua. Supaya apa? Ya kita ya bisa belajar dari sifat tuanya dia. Seperti kata orang Arab bahwa unta yang masih berusia 4 tahun, kalau ingin mengalahkan unta yang sudah berusia 6 tahun, maka dia harus bergaul dengan unta yang berusia 9 tahun. Jadi kalau ada di luar sana fitnah, orang-orang yang belajar, mereka banyak mengetahui kaidah, ya, tapi menyimpang, jangan dihadapi sendiri. Tapi bergaulah dengan orang yang usianya lebih tua dari dia. Pasti diberikan jurusnya, cara mengalahkan orang tersebut. Wahada laisa fihi qadahun fi syababi, dan ini bukan untuk menjelekkan para pemuda. Wa innama fihi bayanul hal, ini hanya menjelaskan keadaannya. Keadaannya memang pada asalnya sudah begitu keumumannya, walaupun ada 1-2 orang saja yang tidak seperti ini. Tapi asalnya pemuda itu bercepat-cepat dan keras. Min annahu idza hasala al-ikhtilafu wa ikhtalafa an-nasu fa 'alayka bil-ittiba'. Jadi mana bila terjadi perselisihan dan manusia berselisih, maka hendaklah kita mengambil orang yang sudah ittiba', yang sudah lama menuntut ilmu, yang sudah tua. Karena Rasulullah mengatakan al-barakatu 'ala akabirikum. Keberkahan itu bersama pembesar-pembesar kalian. Walaupun maknanya dua. Pertama dia kibar karena ilmu dan umurnya. Kemudian dia kibar karena dia berilmu walaupun masih muda. Tapi dibandingkan dengan ahlul bid'ah, mereka adalah kibar. Atau dibandingkan dengan orang yang jahil, mereka adalah kibar walaupun muda umurnya. Tapi yang diinginkan di sini, kalau ada yang muda kemudian yang tua, ya kita lazim yang sudah tua. Nah, ya saya kira ini atau kita lanjutkan sedikit. Saya ada satu kemarin. Famatalan, maka misalnya kata beliau, lau ikhtalafan nasu fi mas'alatin. Seandainya manusia berselisih dalam suatu masalah. Faqala ba'dun nas, lalu sebagian manusia mengatakan hadza jaiz, ini boleh. Wa qala ba'dun nas, sebagian lagi mengatakan hadza muharram, ini haram. Matalan al-kalamu 'ala al-hukami 'ala al-manabir, misalnya membicarakan penguasa di atas mimbar, mencela mereka di atas mimbar. Lau anna ba'dun nas min thullabil ilmi qala hadza jaiz وهو من الجهاد وقال بعض العلماء هذا محرم وقد ذمه السلف والنصوص فيه ظاهرة فعليك بالكلام. Seandainya yang muda mengatakan bahwa mencela penguasa itu boleh dan yang tua mengatakan itu haram, ya maka hendaknya kita mengambil ucapannya orang-orang yang sudah kibar. Karena mereka tadi apa? Jarrabul hayat, jarrabul dunia. Sudah pengalaman dengan hidup. Ya ujung-ujungnya itu juga. Fa'alaika bil kibari fa innahum ahlu basiratin wa hikmah. Maka hendaklah engkau berpegang dengan yang sudah kibar karena sungguhnya mereka adalah ahli basirah dan hikmah. Ahli ilmu dan hikmah. Wa hunaka atharun katsiran lis-salaf. Dan sana banyak atar dari salaf tentang hal tersebut yang berkaitan dengan tempat tadi yang membicarakan hukam. Ya, saya kira demikian. Insya Allah nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada babit yang kelima, iyyaka wa al-ukhurul hadithah wal sani sunnah. Hati-hati dari perkara-perkara baru dan lazimilah ya sunnah. Kita baca pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر